son karena iso ambibiko selawase yang mengambibiko tapi kalian imani ceritane wes beto saikini riko wes enggono iko wawawiyo Sampai